walau baru ku ucap sekali. Cintaku putih dan abadi, aku tak peduli kau milik siapa. Cinta itu kan dosa. Ku berjanji kepada